السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab At-Taubah, kitab tentang taubat, bab yang ke-10. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في حديث الإفك وقبول التوبة القاذف. الإمام النووي رحمه الله تعالى dalam syarahnya ia membuatkan bab atau mengatakan dalam bunyi babnya, yaitu babu fi hadithil ifki wa qabuli taubatil qadhifi, ya, bab tentang berita dusta, ya, tentang berita dusta, dan ini yang berhubungan dengan kitab kita, wa qabuli taubatil qadhif, wa qabuli taubati al-qadhifi, dan diterimanya taubat orang yang menuduh, ya, orang yang menuduh. Berita dusta yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah berita dituduhnya ibunda istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radiyallahu ta'ala anha, as-siddiqah binti siddiq, ya, dituduhnya istri Nabi Aisyah, ibunda orang-orang yang beriman, yang membenarkan anak yang membenarkan, yang jujur, anak yang jujur, yaitu ayahnya Abu Bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala an, dituduh berzina. Beliau dituduh berzina, dan itu yang dimaksud dengan hadithul ifki, berita dusta, atau hadith al-ifk. Hadith artinya berita, dan al-if adalah bohong atau dusta. Tuduhan itu adalah tuduhan dusta. Kemudian qabuli taubatil qadhifi, diterimanya taubat orang yang menuduh. Yang dimaksud dengan orang yang menuduh di sini, yang terbawa arus, ya, bukan yang mencetus, yang terbawa arus, yaitu yang menerima berita tersebut dan ikut menyebarkannya, sementara mereka tidak tahu menahu apa benar cerita beritanya atau tidak. Ketika berita itu tersebar, lalu mereka ikut menyebarkan, yang pertama mereka menerimanya, ya, mereka menerimanya tanpa ditabayyun terlebih dahulu, atau tanpa diketahui benar atau tidaknya, kemudian lalu mereka ikut menyebarkannya. Ini yang dimaksud dengan al-qadhif di sini. Sementara yang mencetus itu tidak diterima taubatnya, karena yang mencetus adalah munafik, yang mencetus, yang memulai menyebarkan berita ini adalah munafik, Abdullah ibn Ubay Ibnu Salul. Jadi ini di luar konteks bab ini, karena bab ini ditujukan kepada mereka-mereka yang menerima berita tersebut kemudian ikut serta, seperti Mistah ya, yang masuk dalam tafsir ayat ala yuhibbu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini tentang Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak memberikan kembali, untuk tidak melanjutkan pemberian nafkahnya kepada keluarga Mistah, yang awalnya dia yang menjamin nafkah mereka karena ada hubungan kekerabatan, bahkan ibunya yang sangat dekat dengan Aisyah Ummul Mukminin ya radhiyallahu taala an Ummu Mistah radhiyallahu taala anha. Jadi Abu Bakar ketika tahu bahwa Mistah termasuk yang menerima dan menyebarkannya, dan setelah berita ini, setelah ayat tentang berlepas dirinya Aisyah dari tuduhan tersebut, Abu Bakar bersumpah untuk tidak melanjutkan pemberian nafkah atau kebutuhan hidup untuk keluarga Mistah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Mistah termasuk yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menegur Abu Bakar untuk karena bersumpah untuk tidak memberinya nafkah lagi. Ketika Allah tegur, berarti Allah meridai Mistah dan menerima taubatnya. Ini yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Dan cerita yang sekarang yang panjang lebar adalah cerita berita dusta tadi, dari apa bermula, bagaimana kronologinya, kemudian yang berhubungan dengan bab itu tentang Mistah ya. Kita akan ini dia halaman, sebelum kita lanjut ya, halaman 159. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang berhubungan dengan bagian kedua bab dan berhubungan dengan kitab kita, itulah ayat tersebut ya, tentang berita bohong. Ini hadisnya sangat panjang. Kemudian dan diterimanya taubat orang yang menuduh, itu ayat tadi, ayat yang kita bacakan tadi, dan dia yang berhubungan dengan kitab taubah, yang berhubungan dengan kitab taubat, dan taubat mereka yang bertaubat dari dalam cerita ini maksudnya mereka yang terkena oleh isu tersebut dan ikut menyebarkannya, bukan yang mencetus seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang sudah munafik, yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kita akan dengarkan bacaan hadis tentang cerita dusta berikut tentang diterimanya taubat yang menuduh. Hadis nomor 6900 sekian. Ya. Kita lihat dulu. 69 ya. Iya, 6969. 6969. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hibban ibn Musa, qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak, qala akhbarana Yunus ibn Yazid al-Ayli, قال حاء وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفارق انقطع، فخرجت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه قد عرس من وراء الجيش فادلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك يريبني.

wallahu almusta'anu 'ala ma tasifun. Qalat thumma tahawwaltu fattaja'tu 'ala firashi. Qalat wa ana wallahi hina idhin a'lamu anni bari'ah wa anna allaha mubarri'i wa anna allaha mubarri'i bi bara'ati walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzala fi sha'ni wahyun yutla wala sha'ni kana ahqara fi nafsi min an yatakallama allahu 'azza wa jalla fiyya bi amrin yutla ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لأمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك قال الزهري فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط وقال في حديث يونس احتملته الحمية itu luar biasa panjangnya ya, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang berita dusta yang tersebar di mana dia yang menjadi korban berita tersebut, ia dituduh berzina. Kita mulai dari awal. Ini cerita madar sanadnya, yaitu poros sanadnya adalah Zuhri. Ya, poros dari sanadnya adalah Zuhri rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Shihab Zuhri rahimahullah. Ia meriwayatkan dari beberapa orang guru di sini. Yang pertama dari Sa'id ibn Musayyab, kemudian yang kedua dari Urwah ibn Zubair, kemudian yang ketiga dari Alqamah ibn Waqqas, kemudian yang keempat dari Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Jadi empat orang gurunya. Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini dari empat orang guru. Mereka semuanya adalah pemimpin-pemimpin tabi'in. Ya, orang-orang yang sangat luas ilmu agama, terutama ilmu riwayat, ilmu hadis dari generasi tabi'in. Sa'id bin Musayyab sampai diungkapkan tentang beliau bahwa dia adalah khairut tabi'in. Sebaik-baik generasi tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Begitu juga Urwah ibn al-Zubair. Dan Urwah ibn al-Zubair dengan bibinya Aisyah sangat dekat. Dan banyak riwayat-riwayat yang ia riwayatkan dari bibinya Aisyah ummul mu'minin. Urwah ibn al-Zubair anaknya Asma bintu Abi Bakrin, ya, dari generasi tabi'in. Alqamah ibn Waqqas juga dari a'immatit tabi'in. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ini salah satu dari fuqaha as-sab'ah dari generasi tabi'in, di yang mana bila mana mereka berpendapat tentang fikih secara bersamaan dalam satu mazhab, maka pendapat mereka itu yang benar. Ya, salah satunya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu rahimahullahu taala. Anaknya Utbah ibn Mas'ud. Mereka berempat meriwayatkan hadis dari Aisyah ummul mukminin dan meriwayatkan ke Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri mengatakan sebelumnya an hadithi zaujin Nabi SAW hina qala laha, ketika menuduhnya ahlul ifki, ya, orang-orang yang menuduh, فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, lalu Allah SWT bebaskan atau bersihkan dia Aisyah dari apa yang diucapkan oleh ahlul ifki, orang-orang yang menyebarkan berita dusta. وَكُلُّهُمْ, dan seluruh mereka, yaitu gurunya yang empat tadi, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Utbah bin Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, kemudian Alqamah bin Waqqas, keempat gurunya, kata Zuhri, haddathani ta'ifatan min hadithiha, memberitahukan kepada saya sepotong atau sebahagian dari hadith tentang berita dusta tersebut. Wa ba'duhum kana aw'a li hadithiha min ba'd, sebagian lebih banyak menguasai hadisnya dari yang lain. Seperti Urwah bin Zubair, tentu sudah otomatis dia yang paling banyak menguasai karena dia dekat dengan bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa athbata iqtisasan, dan lebih kokoh dalam memotong-motong hadis. Ya, jadi ketika dia memenggal-menggal atau memotong-motong hadis, dia lebih banyak menguasai dan lebih kuat, kata Az-Zuhri menceritakan empat orang gurunya. Wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhumul hadith alladhi haddathani, dan aku, kata Az-Zuhri, sudah menguasai, ya, sudah memahami dengan sempurna dari setiap mereka apa yang mereka sampaikan kepada saya. Jadi dia gabung-gabungkan riwayat dari empat orang gurunya tadi. Nah, ini yang tadi yang diceritakan panjang lebar. Itu hasil penggabungan dari riwayat empat orang imam tabi'in, murid Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhum alhaditsa alladhi haddathani wa ba'du hadithihim yusaddiqu ba'dhan. Sebagian riwayat mereka menguatkan riwayat yang lain. Dzakaru, ini mulai cerita. Dari dia meriwayatkan dari mereka, kemudian digabungkannya semua riwayat tersebut, dipilih mana yang lebih kuat dari riwayat mereka, kemudian muncullah atau dihasilkanlah cerita yang panjang sekarang ini. Jadi cerita yang panjang tadi dari Aisyah itu didapatkan oleh Az-Zuhri dari 4 orang gurunya. Yang dia dapatkan dari mereka satu persatu tidak sesempurna ini. Yang panjang ini adalah hasil gabungan. Ya, hasil gabungan. Dan yang perlu kita catat bahwa ketika Zuhri mengumpulkan hadis itu semua dari mereka, dia berlandaskan kepada penguasaannya yang sempurna terhadap hadis mereka. Jadi bukan ngawur ya. Jadi ia sudah menguasai semua hadis mereka satu persatu, kemudian dia gabungkan. Nah, penggabungannya ini adalah penggabungan yang sempurna. Karena terkadang bila mana digabungkan kacau balau. Orang dapat dari sini cerita, comot dari sini, kemudian digabungkan, kacau jadinya. Tapi karena dia menguasai yang dari si A, dikuasai dari si B, dikuasai dari si C, kemudian dia gabungkan, tentu karena dia menguasai, penggabungannya sempurna. Penggabungannya sempurna. Baik. Zakaru, mereka berempat menyebutkan anna Aisyah zauj radhiyallahu anha zaujan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Mulailah cerita dari Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'i. Ini pelajaran pertama dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi apabila hendak melakukan safar ya dan ingin memboyong istrinya, maka tentu tidak akan dibawanya semua. Nabi tidak membawa istrinya safar semuanya kecuali satu kali. Nabi SAW tidak membawa semua istrinya dalam perjalanan kecuali satu kali, yaitu haji wada. Ya, ketika ibadah haji wada, semua istrinya dibawa. Sampai saudah yang sudah tua, yang badannya besar, gemuk sekali, dia bawa. Sementara yang lain-lain, perjalanan yang lain dia tidak membawa semua, tetapi dia tidak juga mengambil satu persatu. Tapi siapa yang dia suka, tapi dia adakan undian. Aqra'a bainani sa'ihi. Dia undi antara istri-istrinya tersebut. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah SAW ma'ahu. Siapa yang keluar undiannya, maka maka dialah yang dibawa oleh Nabi SAW. Iya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ingin membawa istrinya dalam satu perjalanan. Qalat Aisyah, melanjutkan ceritanya. Qalat Aisyah, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Maka Nabi pun mengundi kami di dalam perjalanan perang yang akan dia lakukan. Fakharaja fiha sahmi. Dalam undian tersebut ternyata saya yang terpilih, karena dia yang keluar undiannya. Aisyah radhiyallahu anha. Fakharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun ikut bersama Nabi dalam perjalanan perang. Bukan perjalanan santai, bukan perjalanan bersenang-senang, tapi perjalanan perang. Aisyah yang keluar namanya, dan dia yang dibawa oleh Nabi SAW. Wadhalika ba'dama unzilal hijab. Ini faedah yang kedua. Perjalanan ini yang Aisyah yang dibawa itu setelah turun ayat hijab. Ayat hijab itu adalah ayat yang mana para wanita sahabat, terutama istri-istri Nabi, ketika keluar sudah diperintahkan untuk menutup wajah. Ya, untuk menutup wajah. Dari alur cerita yang nanti akan kita dapatkan, bahwa wajah mereka ditutup sehingga tidak dikenal siapa dia. Kalau tidak pernah melihat sebelum hijab, orang wanita tidak pernah dilihat sebelumnya. Dari kecil dia sudah, misalnya kecilnya dilihat, tetapi dikecilkan dia tidak pakai hijab misalnya, tidak pakai penutup wajah. Tapi kalau sudah balik ditutup wajahnya, ini susah untuk dikenal, susah untuk diketahui siapa dia kalau tidak melihat orang sebelumnya. Misalnya sebelum hijab dia tidak melihatnya, kemudian tiba-tiba dia melihatnya tanpa berhijab, dia pasti tidak akan mengenal siapa orangnya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha yang berkenaan dengan laki-laki yang dituduhkan dengannya itu sebelum ayat hijab turun ia sudah melihatnya. Maka setelah hijab tentu dia tidak akan melihat lagi. Nah, ketika misalnya tampak wajah oleh dia tanpa berhijab, dalam kasus Aisyah ini kan ketika Sofwan melihat Aisyah sedang tidur dan wajahnya tidak tertutup hijab, dia kenal ini itu Aisyah. Kenapa? Karena sebelum hijab dia sudah melihatnya. Ya, sebelum hijab sudah melihatnya. Ini yang menunjukkan, ini yang menjadi pembahasan kita, bahwa kejadiannya itu adalah setelah turun ayat hijab. Ayat perintah kepada wanita sahabat, terutama istri-istri Nabi, untuk menutup wajah. Ayatnya adalah wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya. Jika kalian meminta kepada mereka mata, maka mintalah dari belakang tabir atau belakang hijab. Ini yang dimaksud dengan ayat hijab. Jadi peristiwanya setelah turun ayat hijab, berarti para sahabat wanita sudah pakai hijab keluar, tidak lagi menampakkan wajah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Fa ana uhmalu fi haudaji. Dalam perjalanan itu Aisyah ikut dengan mengendarai kendaraan di unta, kemudian di atas untanya ada haudaj. Haudaj itu adalah semacam ruang yang menutup orang di dalamnya. Di atas unta itu dibuat semacam tenda. Ya. Tenda ditutup dengan kain sehingga di dalamnya tidak nampak orangnya. Ya. Itu diletakkan di atas punggung unta. Aisyah naik ke sana, kemudian unta berjalan dan ada yang membimbing untanya, ada yang mengarahkan untanya. Ya. Dan haudat ini bisa dicopot, ya. Kalau istirahat kan enggak mungkin untanya merebah dengan haudat di atas punggungnya. Kalau unta itu ingin merebah, diinginkan untuk rebah, maka haudatnya dibuka terlebih dahulu, kemudian untanya baru bisa rebah. Ya. Jadi haudat itu bisa dicopot untuk diletakkan di bawah. Wa unzalu fihi masirana. Di dalam itulah saya ditempatkan. Di dalam haudat tersebut saya ditempatkan dalam perjalanan tersebut. Ya, Aisyah berada di dalam haudat. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin wa qafal. Ini ringkas cerita. Sehingga bila mana Nabi SAW selesai dan tuntas dari peperangan, perang sudah selesai, wadanauna minal Madinah, dan mereka dalam perjalanan ke mana? Perjalanan pulang ke Madinah. Adzana lailatan birrahil. Nabi SAW setelah istirahat mengumumkan untuk berangkat. Jadi ceritanya ringkas ya. Setelah istirahat malam dan Nabi SAW mengumumkan untuk berangkat, melanjutkan perjalanan pulang. Faqumtu hina adzanu birrahil famashaitu hatta jawaztul jaysh. Ketika pengumuman berangkat itu dikumandangkan atau diumumkan, saya, kata Aisyah, berjalan hatta jawaztul jaysh, sehingga jauh dari rombongan, ya, dari rombongan pasukan untuk buang hajat tentunya, ya. Falamma qadaitu min sya'ni, ketika hajat selesai selesai buang hajat, ya, ini pengumuman berangkat ini tentu prosesnya lama. Diumumkan terlebih dulu, kemudian semuanya mempersiapkan, menggulung kain selimut atau tikar, kemudian tenda misalnya, yang memasang tenda disusun kembali. Jadi prosesnya lama. Nah, ketika pengumuman itu Aisyah keluar untuk buang hajat, termasuk kebutuhan proses itu ya. Yang mau ke toilet misalnya, kalau perjalanan kita sebentar lagi berangkat, yang mau ke toilet, yang masih tersisa, yang masih makan, yang belum bayar. Nah, begitulah pengumuman. Jadi pengumuman itu bukan langsung berangkat, tetapi mengumumkan kepada kafilah untuk bersiap-siap. Aisyah bersiap-siap untuk membuang hajat dan menjauh dari orang-orang atau rombongan. Ketika selesai dari urusannya, aqbaltu ilar rahli, saya menuju tempat istirahat tersebut, ke tempat hewan tunggangan. Falamastu sadri fa idza iqdi min jaza'i dhafar, saya usap leher saya dan ternyata iqdi, kalung saya yang min terbuat dari jaza'i dhafar. Maka qala والجزاء بفتح الجيم وإسكان الزاي وهو خرز يماني وأما الظفار بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء وهي مبنية على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ظفار إلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها وهي قرية باليمن قرية باليمن jadi mad in ظفار ya dia jazar kharzun yamani ini disusun dibuat di Yaman dan Zafar adalah nama tempat di Yaman, nama tempat itulah kalung yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qadin qata'a, ketika dia kok tak ada, ternyata putus. Faraja'tu, maka saya balik ke tempat semula di mana dia buang hajat. Faltamastu iqdi, dan saya mencari kalung yang hilang tadi. Ya, sebenarnya kalau dia kembali ke tempatnya setelah buang hajat, pasti dia akan bersama rombongan berangkat. Tapi karena dia balik lagi dan mencari, orang-orang mencarikan tentu tidak bisa sebentar. Ya. Dicari-cari, fahabasani btigha'uhu, dan mencari-carinya itu membuat saya terhalang. Ya, terus dan tidak pikir, dia sudah tidak terpikir lagi ke perjalanan. Dia pikir sekarang untuk mendapatkan. Ya. Bisa jadi karena kalungnya kalung istimewa juga baginya. Ya. Wa aqbala ar-rahtu alladhi kanu yarhaluna li, maka orang-orang yang diperintahkan yang bertugas untuk mengurusi hewan tunggangan Aisyah datang kepada hewan tunggangannya. Fahamalu haudaji, mereka dirikan, mereka perintahkan unta berdiri, kemudian mereka letakkan haudat tadi ke atas punggung unta. Ya. Farahaluhu ala ba'iri, mereka letakkan di atas kendaraannya, untanya. Alladhi kuntu arkabu, yang saya kendarai. Wahum yahsibuna anni fi, mereka mengira bahwa saya memang berada di dalam haudat tadi. Ya. Jadi mereka ketika mengangkat haudat, mungkin seperti sebelum-sebelumnya, ya, mereka mengangkatnya dan Aisyah sudah di dalamnya. Kemudian letakkan di atas punggung unta dan berangkat. Ya. Ini yang mereka kira, sehingga mereka tidak peduli lagi Aisyah di dalam atau tidak. Yang penting ketika diangkat Aisyah sudah di dalamnya, seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian yang juga menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa Aisyah sebenarnya tidak di dalam haudat adalah berat badan. Ya. Wa kanatin nisa, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, idzaka khifafan lam yuhabbalna, dan wanita-wanita, maksudnya dia dan yang lain-lain yang seumurannya, kan dia masih kecil. Ya. Seumurannya itu masih ramping-ramping ya. Seumuran Aisyah ketika itu umur belasan. Masih ramping-ramping dan mereka belum hamil. Ya. Jadi mereka ringan dan ramping. Walam yaghshahunnal lahmu, dan tidak banyak daging. Innama yakulnal ulqah minat ta'am. Ya. Ini menunjukkan, ini juga penyebab wanita-wanita itu ramping karena makanan tidak banyak. Ya. Makanan sudah tidak banyak, cemilan juga tidak ada. Ya, sehingga wanita itu, wanita-wanita ramping. Bila mana mereka belum menikah, maka keadaannya seperti yang diceritakan oleh Aisyah. Kalau sudah hamil, nah susah untuk mengurus atau menjaga bentuk badan. Ya, apalagi mereka sibuk mengurusi urusan rumah suaminya. Ya. Ini juga penyebab orang-orang yang bertugas untuk menaik turunkan haudat itu tidak menyadari Aisyah tidak di dalam. Ya. Karena tidak ada bedanya berat haudat tersebut baik ketika Aisyah di dalamnya atau tidak di dalamnya. Tidak ada, kalaupun ada perbedaannya mereka juga karena yang mengangkat bukan satu orang. Ya, karena banyak maka tidak, mereka tidak menyadari ada, tidak adanya Aisyah di dalam haudat tersebut. Falam yastankiril qaumu thiqalal haudaji hina rahaluhu wa rafa'u. Ini yang tadi. Mereka tidak menyadari beratnya haudat itu ketika mereka mengangkat ke atas punggung unta. Ya. Karena perbedaan berat yang ketika Aisyah di dalam dengan yang tidak di dalam sama. Tidak terlalu signifikan, apalagi yang mengangkat bukan satu orang. Kalau satu orang mungkin ada bedanya ya. Tapi kalau empat orang yang mengangkat, tentu tidak menyadari bahwa Aisyah tidak di dalamnya, karena perbedaannya ketika di dalam juga tidak seberapa. Berapa berat anak-anak umur 11-12 tahun? Ya. Wa kuntu jariyatan hadithatas sinni. Ini juga termasuk pelajaran penting bahwa Aisyah ketika itu umurnya masih kecil. Ya. Umurnya masih kecil. Belasan tahun. Belum sampai Nabi saja meninggal dunia umurnya berapa? 18 tahun. Ya. Umurnya 18 tahun. Yang sekarang ini wanita anak-anak wanita kaum muslimin masih ya kemana-mana keluar sana keluar sini ya masih tamat SMA atau kelas 3 SMA itu ketika Nabi meninggal itu, sementara kasus ini jauh sebelum itu kejadiannya ya, jadi memang dia masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Wa kuntu jariyatan hadisatas sinni. Dan kita perhatikan bagaimana Aisyah ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha fikihnya dengan usia yang sekecil itu, tapi pemahamannya luar biasa. Ya. Faba'athul jamala wasaru, maka mereka pun menggiring unta tadi dan mereka pun berjalan. Wa wajadtu ikdi, setelah mencari-cari akhirnya kalung yang dicari ditemukan oleh Aisyah. Akhirnya kan dia setiap ketemu kalungnya teringat, itu baru teringat. Sedang mencari tidak teringat, lupa. Ya. Wa ba'da mastamarra al-jais, ternyata kafilah pasukan sudah jauh. Sudah jauh, malam hari gelap. Ya. Faji'tu manazilahum, setelah saya dapatkan saya kembali ke tempat mereka. Wa laysa bihada'in wala mujib. Tidak ada yang mencari-cari dengan memanggil, karena Aisyah mengira mereka kehilangan ketika ya, ketika dia mereka tidak temukan, menemukan dia di atas di dalam haudatnya, mungkin mereka mencari-cari dalam kegelapan. Maka ada panggilan Aisyah, Aisyah, sebagaimana orang mencari. Itu tidak terdengar oleh Aisyah. Berarti mereka tidak kehilangan. Karena kalau kehilangan pasti mereka mencarinya. Lah, tidak ada yang tidak ada yang memanggil dan juga tidak ada yang mujib, wala mujib, dan dia pun memanggil. Ya, karena merasa dia ditinggal, maka Aisyah memanggil-manggil dan tidak ada yang menyahut. Tidak ada yang memanggil, maksudnya adalah kafilah pasukan tidak kehilangan siapapun juga. Karena kalau mereka kehilangan pasti mencari. Jadi Aisyah tidak disadari oleh mereka ketinggalan. Ya, ketinggalan. Saya dapat cerita suami istri naik motor. Ya. Suami istri naik motor. Ini kisah nyata ya. Kemudian ketika berhenti dan melakukan menjalankan kebutuhan mereka berkumpul dengan keluarga, kemudian naik. istrinya memang sudah dirasa oleh suaminya menaiki boncengan ya, di belakangnya. Ternyata istrinya tidak terlalu pas posisi duduknya ya. Akhirnya turun lagi. Suaminya merasa istrinya sudah naik, kemudian jalan terus ya. Kapan dia tahu? Ketika ditanya, mana si fulana tinggal di tempat tadi ya? Loh, tadi naik dia ya. Itu setelah perjalanan jauh itu. Dia jauh berjalan, kemudian ditanya, si fulana tinggal di tempat kita tadi? Enggak, dia pulang sama saya. Dikiranya istrinya masih di belakangnya. Ternyata istrinya sudah ketinggalan di tempat. Memang bukan hendak tinggal, bukan ditinggalkan, tetapi dia tidak jadi naik. Maksudnya dia sudah naik tetapi posisinya tidak benar, dan suaminya merasa bahwa dia sudah naik. Itu mungkin gambaran kisah Aisyah ini. Haudat sudah dimasukkan dan mereka yakin bahwa Aisyah di dalamnya, dan mereka berjalan. Aisyah menyimpulkan karena tidak ada yang memanggil, mereka tidak merasa kehilangan seorang pun. Kemudian ketika dia memanggil, tidak ada yang menyahut, berarti mereka sudah jauh. Karena kalau dalam di padang pasir itu suara kan menggema. Kalau belum jauh, mereka pasti mendengar. Ya, mereka pasti mendengar, tetapi tidak ada mujib. Fatayammam, ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia sudah mencari-cari dan memanggil-manggil, tapi tidak ada yang menyahut. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu fi. Maka saya bermaksud menuju tempat di mana saya tadi berada sebelum mereka pergi. Di mana pertama kali dia berada di situ, dia kembali. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Kalau orang kehilangan, maka mereka mencari di mana tempat pertama kali dia bersamanya. Wa dhanantu annal qauma sayafqiduni fayarji'una ilai. Ini keputusan, ini kesimpulannya. Saya yakin bahwa dhanna di sini maksudnya yakin. Saya yakin kalau mereka sudah menyadari saya tertinggal atau kehilangan saya, kalau mereka sudah menyadari kehilangan saya, mereka akan balik mencari saya. Fayarji'una ilayya. Fabaina ana jalisatun fi manzili, ketika saya duduk-duduk di tempat saya pertama, di tempat saya duduk saya itu, ghalabatni aini, saya pun ngantuk, fanimtu, dan saya pun tidur. Malam hari ini kejadiannya. Ya. Duduk di situ, kemudian duduk mendung begitu saja, menunggu, tentu ngantuk, gelap. Kalau ada cahaya mungkin agak lama enggak tidurnya, ini gelap. Enggak nampak apa-apa. Ya. Mungkin cahaya di ufuk saja yang membuat ada sedikit celah ya untuk melihat sesuatu. Fanimtu wa kana Safwan ibn al-Mu'attal atau Mu'attil As-Sulami. Ya. Dan Aisyah mengetahui ini dalam perjalanan yang sebelumnya. Tsumma Dzakwani adalah Safwan ibn al-Mu'attal atau Al-Mu'attil As-Sulami, kemudian Az-Zakwani, ini dua gelarnya, As-Sulami thumma Az-Zakwani. Ya, qad arrasa min wara'il jais. Dia khilaf para ulama yang mensyarahkan hadis ini, beradanya Safwan bin Mu'attal di belakang pasukan, kalau pasukan berangkat dia pasti selalu di ujung. Kalau sudah lama, jarak perjalanan dia dengan pasukan itu jauh. Jadi dia menyusul di belakang jauh sekali sendiri. Ya. Tugasnya, ini yang khilaf para hadis. Ada yang mengatakan tugasnya sebabnya. Ada yang mengatakan karena sebabnya dia pengantuk. Maka Nabi pasukan membiarkan. Dia tidur, kemudian nanti dia nyusul. Karena dia mengetahui jalan. Dan laki-laki. Ya. Mengetahui jalan dan laki-laki, dibiarkan dia tidur puas. Yang kedua, memang dia ditugaskan untuk berada di belakang menyusul untuk mencari-cari barang-barang tertinggal. Kalau seandainya ada yang tertinggal, maka dia yang membawanya. Ini versi para pensyarah hadis tentang kenapa Safwan selalu berada di belakang pasukan. Yang pertama tadi, karena memang dia orang yang penidur, maka dibiarkan tidur, nanti dia nyusul sendiri. Enggak repot-repot orang untuk mengurusinya. Kemudian yang kedua, memang dia ditugaskan untuk berada terus di belakang untuk mencari dan mengetahui barang-barang tertinggal. Ini cerita Aisyah tentang Sofwan. Faddalaja fa asbaha indi manzili. Maka di malam itu dia dalam gelap menyusul dan sampailah di tempat saya. Ketika itu Aisyah sedang tidur ya. Sedang tidur. Fara'a sawada insanin na'imin. Maka dari kejauhan dia melihat ada bayangan hitam manusia yang sedang tidur. Fa'atani, maka dia pun mendatangi saya. Kata Aisyah, dia bukan bercerita saat dia tidur. Ini ceritanya setelah kejadian peristiwa hadisul ifki. Sama dengan cerita taubat Ka'ab bin Malik, ceritanya diceritakan setelah kejadian. Dan ini setelah kejadian. Dia datang ketika saya tidur. Fa'arafa, maksudnya ketika dia tidur di sana. Fa'arafani hina ro'ani. Ketika saat Sofwan melihat wajah Aisyah, maka langsung dia mengenali. Kenapa? Karena sebelum hijab, dia sudah pernah melihat Aisyah. Bukan karena mengintai dan mengintip, tidak. Karena memang terbuka. Sebelum hijab diwajibkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sofwan sudah melihatnya. Di setelah ayat hijab turun sekalipun, ketika terbuka, Sofwan mengenal itu Aisyah. Andai kata dia tidak pernah melihat Aisyah, maka dia tidak akan mengenalnya. Walau dia melihat wajahnya ketika saat itu ya, terbuka wajahnya karena dia sedang tidur. Kalau dia tidak pernah melihat Aisyah sebelum hijab, maka dia tidak akan mengenal Aisyah. Tetapi karena dia sudah pernah melihatnya, maka dia mengenali bahwa itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Waqama waqad kana yarani qabla an yudrab al hijab. Dia sudah melihat saya sebelum diturunkan hijab. Ya. An yudrab al hijabu alayya. Disyariatkan hijab atas saya. Fastaiqaltu bistirja'ihi hina arafani. Saya tersentak bangun mendengar istirja'nya ketika dia mengenali saya. Kalau melihat orang biasa mungkin tidak apa-apa, tapi yang dilihatnya istri Nabi. Ya. Dan dia mengenali bahwa itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Di tengah malam yang gelap, di tengah padang pasir, tertinggal istri Nabi, wanita, istri Nabi pula, wanita mulia. Maka tentu Sofwan beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirjanya itu yang membangunkan Aisyah, bukan Sofwan yang mengatakan bangun. Ya, istirja itu yang membangunkan Aisyah. Kemudian fakhammartu wajhi, maka saya pun tutup cadar saya. Ya. Tutup wajah saya dengan jilbab saya. Karena jilbabnya besar ditutup. Turunkan ke bawah. Wa wallahi, ini pernyataan yang harus kita camkan, kita petik baik-baik. Wa wallahi ma yukallimuni kalimah. Demi Allah, dia tidak berbicara dengan saya satu kalimat pun. Kata Aisyah. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi hatta anakha ghaira istirja'ihi. Dan saya tidak mendengar darinya satu kalimat pun, tidak berbicara dengan satu kalimat dan tidak mengucapkan satu kata pun yang terdengar oleh saya kecuali istirja tadi. Itu yang diucapkan oleh Sofwan. Tidak ada kata-kata lain. Berbicara dengan Aisyah tidak, berbicara sendiri pun tidak. Yang ia dengar suara Sofwan hanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa yang diperbuat oleh Sofwan? Hatta ana kharahilatahu. Kemudian dia turunkan kendaraannya, direbahkannya, untanya. Fawati'a ala yadiha. Kemudian dia kena unta itu melipatkan tangannya, maka dipegang, diinjak oleh Sofwan kaki atau tangan untanya agar tidak naik lagi. Farakibtuha. Dari sikapnya itu saya paham, kata Isa, bahwa dia menyuruh saya naik. Maka saya pun menunggangi untanya. Fantalaqa yaqudu bi arrahilata. Maka dia berangkat membimbing atau memegang kendali kendaraannya tersebut. Hatta atainal jais. Sehingga kami berjumpa dengan pasukan yang istirahat kedua kalinya. Sebelum Madinah mereka istirahat lagi. Nah, di tempat istirahat itulah dia berhasil menyusul dengan Aisyah pasukan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini. Jadi itu ceritanya sebelum tersebar. Ceritanya sebelum tersebar isu dusta tadi, itu ceritanya. Jadi kapan bermulanya? Ketika pasukan melihat Aisyah datang bersama Sofan bin Mu'attal. Itu saja. Mereka hanya melihat mereka berdua berjalan di malam hari. Dari perjalanan yang lama, mereka mungkin untuk istirahat kedua itu mungkin 1-2 hari atau 1 hari waktunya. Kan lama berdua tuh. Nah, itulah kesempatan setan untuk memasukkan bisikannya dan masuk ke dalam hati orang-orang munafikin, dan disitulah bermula hadithul ifki yang insyaAllah akan kita lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.